Hey hey, welcome to the Remix 2016. Seperti yang sudah dijanjikan, sekarang ini kita punya penampilan dari All Singers yang sudah tampil kemarin malam. Dan kali ini mereka akan membawakan sebuah lagu hits. Menurut saya sih salah satu hits yang juga menjadi favorit. Lagu dari Sheila on 7 berjudul Lapang Dada. Please welcome, this is Dewi Gita, Candil, Briana Simorangkiren, Mahesa Utara. Make some noise, people, for All Singers and Mahesa Utara. Guys, Candil. Mau kemana? Kita ngobrol-ngobrol dulu, Briana, Dewi kita. Terlalu semangat. Mana sekali lagi tepuk tangan untuk mereka? Mahesa Utara, silakan. Aduh, itu kolaborasi yang keren banget. Oh iya, kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah menyaksikan penampilan dari salah satu konsultan The Remix, Evan Firgan. Nah kali ini giliran dari konsultan The Remix yang lain, yaitu Mahesa Utara. Tepuk tangan untuk Mahesa Utara, salah satu DJ Indonesia yang menjadi favorit dan acuan saya. Cek. Mahesa, ini gimana nih? Sebelah sini dong, Mahesa. Sebelah sini. Ah, gimana nih melihat penampilan dari semua tim yang sudah tampil malam hari ini? Atau keseluruhan deh, dari minggu ini? Apa ya, naik level banget sih gue bilang sih. Naik level ya? Dari season 1 dan 2 ini kerasa banget, kayak improve-nya gila banget. Oke, nah. Mahesa kan termasuk mengikuti perkembangan mereka dari minggu ke minggu. Dari setiap tim, bagaimana progres mereka sampai hari ini? Gila banget ya. Apalagi tadi barusan terakhir Kamikaze, itu favorit gue banget. Gila banget ya. Oke, Siap, kita pastinya tunggu progres selanjutnya dari masing-masing tim, terutama minggu depan di babak semifinal. Thank you so much guys. Kang Candil, keren banget, tepuk tangan untuk Candil. Teh Dewi, Briana Simorangkir. Guys, di sini dulu, temenin saya dulu ya. Dan ternyata, malam hari ini spesial sekali. Karena selain konsultan dari Mix yang sudah tampil, ada juga nih tim tahun lalu yang datang langsung ke sini. Ada Soundwave, Jevin dan juga Rini. Thank you so much sudah datang. Kenesesha. Nah, sekali lagi, malam ini merupakan minggu penentuan. Dan satu tim harus meninggalkan panggung The Remix. Sesaat lagi, kita akan segera mengetahui hasil vote pilihan pemirsa. So, jangan kemana-mana. Stay tune on The Remix.